Saya ingin tahu rencana diriku membuatku diam. Telah pergi dan telah kembali, tetap ku tak bisa menghindarinya. Yang terlarang kan terulang.